kau mau, karena diriku bukan milikmu lagi. Yang takkan pernah terhapus dan tak terlupakan dari dirimu. Aku ragukan keputusan ini.